Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah yang di beberapa hari ini kita mendapatkan pencerahan tentang keimanan. Keimanan yang mengarahkan kita untuk bersikap dogmatis dalam hal-hal akidah dan bersikap elastis dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Di hari ini, di ayat 45, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Kreator, agar kita menjadi manusia yang kreatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain." Wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan, Allah the creator, semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan kedua kakinya dan sebagian yang lain berjalan dengan empat kakinya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar yang dimuliakan Allah, dari pencerminan kekuasaan Allah di ayat 41 beberapa hari yang lalu, 42, 43, 44 dan hari ini 45, sebenarnya bagi orang yang beriman, kekuasaan Allah sudah tidak kita ragukan lagi. Ayat ini bagi orang yang kafir menjadi cambuk agar dia melihat dan meneliti siapa sih sebenarnya yang maha kuasa. Agar mereka tahu sebenarnya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Maka langkah selanjutnya di ayat 45 ini, kita yakin benar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bersumber dari air. Kita juga yakin bahwa ada hewan yang berjalan dengan perutnya seperti binatang amfibi atau seperti ular atau seperti ikan. Kita juga menemukan ada yang berjalan dengan dua kaki seperti ayam, itik atau manusia. Ada yang empat seperti hewan ternak, kambing, lembu, sapi, unta, harimau dan bagai lainnya. Kita semua sudah tahu itu. Semua hewan yang ada di alam ini adalah milik Allah dan Allah yang menciptakannya. Bahkan ada suatu hal yang tidak kita temukan, tetapi yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan itu walaupun kita belum menemukannya. Dan Allah Maha Kuasa. Apa pelajaran penting dari ayat 45 untuk kehidupan kita? Bercermin dari kreativitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini secara tersirat menggambarkan, wahai manusia mukmin, wahai orang yang beriman, kreatiflah. Bayangkan, dari satu benda yang namanya air, Allah bisa tumbuh kembangkan hewan berbagai macam beragam dan bentuknya. Ada yang besar sekali seperti gajah, ada yang kecil seperti semut atau bahkan lebih kecil dari semut. Ada yang lebar seperti ular panjang, horizontal bentuknya. Ada juga yang vertikal seperti jerapah. Ini adalah kreativitas yang digambarkan Allah di ayat ini. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, umat Islam yang beriman, bahwa apa yang ada di alam ini sebagai wujud tasbih majazi kita, optimalkan untuk menjadi muslim yang kreatif. Menjadi muslim yang tidak saja tasbih hakiki, tafakkur di hadapan Allah, bersujud, bersimbah, tangis siang dan malam. Itu baik dan itu perlu. Tetapi hidup ini bukanlah hanya untuk diselesaikan di atas sejadah, karena kita juga perlu menciptakan sejadah. Kita juga perlu membuat dan menciptakan pakaian untuk menutup aurat. Kita juga perlu membangun masjid yang indah supaya kita nyaman berada di masjid itu. Inilah kreativitas yang diminta Allah sebagai wujud tasbih majazi, agar kita tidak saja sebagai umat yang konsumtif, tapi juga sebagai umat yang produktif. Ada Ustaz Fadli, kami persilahkan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kembali kita dihantarkan dari ayat ini oleh Ustaz Dr. Zainal Arifin, bagaimana kemudian tasbih, tasbih, tasbih semua berjalan. Apakah secara hakiki, apakah secara majazi? Di ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan, di ayat 42 yang pernah kita bahas sebelumnya, memang Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Di ayat sebelumnya Allah bilang bahwa seluruhnya Allah tempat bertasbih seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Di ayat ini kembali kita disadarkan bagaimana kemudian makhluk, ini bicara sudah pada tingkat makhluk, yang sebelumnya kita berbicara pada tingkat awan, masuk ke siang dan malam, dan saat ini kita bicara bagaimana makhluk-makhluk di muka bumi ini, pada prinsipnya mereka diciptakan mimma'in, dari air. Di tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa dalam beberapa penelitian bahwa sumber kehidupan itu adalah air. Bahkan sumber berkembang biak manusia itu melalui air yang kita kenal dengan sperma. Sperma ini dengan jenis makhluknya masing-masing. Maka daripada itu, lihat bagaimana ayat ini benar dan tidak ada keraguan yang di dalamnya. Jikalau misalnya Allah mengatakan khalaqa kulla dabbah mimma'in, kemudian para intelektualis, penemu-penemu yang hebat-hebat itu menemukan ternyata tidak dari bentuk cair ini, maka Al-Quran akan menjadi diragukan kredibilitasnya. Allah telah menuliskan ini jauh sebelum para ilmuwan menemukan apa jenis perkembangbiakan dalam ilmu biologi yang berkembang pesat di era-era teknologi akhir-akhir ini. Allah sudah menyimpulkannya di sini. Selanjutnya, yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Arifin tadi, bagaimana kemudian kita menjadi hamba-hamba yang kreatif, produktif. Lihat bagaimana Allah secara majazi menciptakan segala sesuatu yang hebat di alam raya ini dengan triliunan jumlah makhluk yang ada di muka bumi ini hanya melalui satu, yaitu mimma'in, yaitu dari air. Maka sangat manis dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, ada seorang pujangga tafsir Abbas Mahmud Akad mengatakan bahwa kenyataan-kenyataan yang tertulis dalam Al-Quran adalah sebagai wahyu, hormatilah sebaik-baiknya, dan penafsiran janganlah dijadikan mutlak. Ini yang dimaksudkan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi adalah majazinya. Dan menyelidiki serta memperdalam ilmu pengetahuan alam janganlah terhenti, melainkan selidiki terus. Karena kadang-kadang setelah kita mendapat kemajuan ilmu pengetahuan, kita dapat membuka rahasia demi rahasia yang baru dari intisari apa yang dipercikkan oleh Al-Quran sebagai inspirasi, baik dalam konteks alam raya ini, baik dalam konteks intelektual, baik dalam konsep keakidahan, baik dalam konteks muamalah kemanusiaan. Jadi, semakin lama pembenaran dan kebenaran Al-Quran ini akan semakin tampak jelas. Bahwa mukjizat Al-Quran tidak akan pernah kering, selalu semakin mengalir deras kebenaran-kebenarannya. Maka daripada itu, para ulama mengatakan, buat orang-orang yang mengenal alam raya dengan baik, buat orang-orang yang cerdas, niscaya biasanya kedekatannya terhadap Tuhan, bagi orang-orang yang belum sampai kepadanya hidayah Allah, biasanya akan sampai pada kebesaran yang pada titik nol, dia mengatakan, ada yang maha kuasa di alam raya ini, yaitu Tuhan. Maka bersyukurlah kita. Kita tidak perlu menjadi Einstein yang cerdas baru kita menjadi masuk Islam. Maka bersyukurlah kita. Kita tidak perlu menjadi profesor yang hebat baru kita kemudian mendapat hidayah Allah. Terlepas apakah ini hidayah karena biologis, Ustaz ya, karena keturunan, tapi yang jelas itu merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, tasbih hakiki. Ini Allah yang menghendaki. Siapa yang memberi tunjuk di jalannya. Semoga ini menjadikan kita umat-umat yang lebih suka sekarang masuk pada dunia intelektual, melakukan penelitian, riset, sehingga bisa melihat bagaimana mukjizat Al-Quran dari sudut pandang yang jauh lebih luas lagi. Insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan, Allah menciptakan alam dengan kreatifnya. Dari satu benda, dia menciptakan berbagai makhluk. Maka ini meminta mukmin untuk menjadi hamba yang kreatif dan produktif. Tidak saja dalam arti kita bertasbih secara hakiki, tapi juga kita dituntut untuk memberi kontribusi positif lewat tasbih majazi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.